masih sengsara, jadi belum bahagia. Nah kalau begitu pertanyaannya, kira-kira bisa enggak kita masuk surga? Nah ini masalahnya saudara ya, karena kita belum memanage akal kita dengan Quran. Begitu juga kalbu kita, nafsu kita, dan fitrah kita. Saya baru aja keluar dari toko buku ini ya. Banyak sekali sekarang judul buku memenet-memenet ini ya. Jadi bukan hanya memenet kolbu alahnya Agim ya, manajemen kolbu. Tapi tadi saya lihat tuh banyak sekali macam-macam manajemen ya. Bahkan ada manajemen kematian. Jadi kematian dimenet juga. Nah, kalau saya sudah mengeluarkan buku itu, yang memanage juga ya, mati yang harus dicari. Ya. Jadi gimana kita mencari mati itu supaya bisa masuk surga kalau kita orang Islam ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Rabu yang lalu kita sudah bicara memanage akal dengan ilmu. Ya, ilmu itu tentang Allah, tentang manusia, dan tentang alam. Apa itu alam dunia ataupun alam akhirat. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sudah diterangkan oleh Al-Quran dengan sangat bagus, sangat komplit. Ya. Tentang Allah, manusia, dan alam dalam Al-Quran. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada pepatah kita ya, pepatah orang Indonesia. Saya rasa ada hubungannya dengan pembicaraan kita sore hari ini. Pikir itu pelita hati. Ya. Ya. Jadi pikir pelita hati. Pikir yang bagaimana? Pikir yang punya ilmu tentang Allah, punya ilmu tentang manusia, punya ilmu tentang alam, maka hatinya akan terpelita, akan terang, ya. Sebab dia mengerti siapa Allah, mengerti siapa dirinya, mengerti alam, ya, itu akan memberi pelita terhadap hatinya. Tapi sebaliknya, kalau kita bodoh tentang Allah, bodoh tentang diri sendiri, bodoh tentang alam, itu hatinya akan jadi gelap, ya. Dan itu sudah ternyata ya, di dalam masyarakat. Jadi rupanya saudara ya, menurut agama kita, memanage akal, kolbu, nafsu, dan fitrah itu saling terkait ya. Terintegral, integrate ya. Apa namanya itu, holistik katanya orang sekarang ya. Menjadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, ya, Al-Quran sudah memberikan, ya, bagaimana menata, memanage akal, kolbu, nafsu, fitrah itu secara kesatuan, sehingga menelurkan kemampuan yang istimewa bagi manusia untuk mengelola kehidupannya sehingga makmur dan bahagia dan bisa masuk surga. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sangat populer. Saya rasa saudara-saudara pendengar juga hafal barangkali. Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya pada jasad manusia itu ada mudghah. saya tidak akan terjemahkan mudghah ini sebab nanti akan diberi keterangan oleh hadisnya apa itu mudghah, ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya pada jasad manusia itu ada mudghah, apabila dia baik, baik semuanya. Apabila dia rusak, rusak semuanya. Itulah dia qalbu. Jadi menurut hadis ini, baiknya kita manusia ini per pribadi, per ya sosial yang bermasyarakat, itu tergantung kepada baik buruknya kalbu seorang muslim. Nah, sekarang pertanyaan saya, melihat situasi kondisi ya, masyarakat umat Islam sekarang, kira-kira kalbunya udah baik belum? Kira-kira, semakin menyedihkan ya, kira-kira kalbunya udah baik belum? Ini perlu dulu kita tanya saudaranya. Nah, kalau jawabannya sudah, wah saya malah bingung itu sebenarnya. Ya. Iya. Kok masyarakat yang seperti ini dikatakan kalbunya baik, ya? Kalau belum, nah kenapa? Pertanyaannya, kita sudah berapa puluh tahun jadi orang Islam? Ya, sudah berupa puluh kali. Sudah berapa puluh tahun kita melaksanakan sholat? Sudah berapa puluh kali kita melaksanakan puasa? Dan bersedekah sudah sebanyak apa? Dan haji sudah berapa kali? Zikir doanya gimana? Tapi kalbunya kok tetap begitu ya? Itu di mana itu persoalannya? Maka kalau kita kembalikan kepada kemarin, ya, bakal ya, dan pepatah tadi yang kita ungkap ya, bahwa pikir pelita hati. Jadi karena akal kita punya ilmu tentang Allah yang mateng, tentang manusia mateng, tentang alam mateng, terus memberi pelita kepada hati kita. Kalau sudah demikian, insya Allah kalbu kita jadi baik. Jadi kalau kita tanya sekarang, di mana persoalannya kok kalbu umat Islam ini tetap belum baik? Nah, yang memberi dia pelita itu, ya, yang meneranginya itu yang harus kita persoalkan sebenarnya lebih dalam. Ya, apa umat Islam sekarang sudah ngerti betul tentang Allah, ngerti betul tentang manusia, ngerti betul tentang alam, tapi sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran, ya? Sebab kalau tentang Allah tidak diajarkan Quran, tidak akan menerangi hati kita. Begitu juga tentang manusia dan alam, saudara ya. Kalau kita tidak mengerti Allah dengan baik, itu Quran mengatakan kita akan ditemani setan. Surat 43 ayat 36. Ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nukayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa ya yang berpaling dari peringatan Allah yang pemurah, maka kami tentukan baginya seorang setan. Jadilah setan itu teman akrabnya. Dan ini kalau kita hubungkan dengan surat Baqarah ayat 257, orang beriman itu pemimpinnya Allah. Ya. Wallahu waliyul ladina amanu. Tapi kalau orang kafir pemimpinnya tagut, walladina kafaru awliya'uhumut tagut. Jadi saudara, kalau kita tidak kenal betul dengan Allah yang baik, sehingga iman kita belum benar dengan, ya kalau menurut Quran tidak ada keraguan sama sekali. Ya, surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu ya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Apa iman kita sudah begitu? Jadi ayat ini orang beriman hanyalah yang percaya kepada Allah dan Rasul, sumalan yartabu, kemudian mereka tidak ragu walaupun sebesar atom. Ya. Nah. Tidak ragu, kemudian siap mengorbankan diri, harta dan dirinya untuk menegakkan imannya. Itulah orang-orang yang benar. Ini kalau kita sudah kenal Allah dengan baik. Tapi saudara, ini saya masuk toko buku, baru aja beli buku ini ya. Beli buku ya. Judulnya menarik sekali, maka saya beli paling tidak. Saya juga sebenarnya sudah mengarang buku tentang syirik, tapi untuk anak-anak saya ya. Bah bukunya, Bahaya Tradisi Kemusyrikan di Sekitar Kita. Nah, kemusyrikan itu ya bersangkutan dengan kubur. Di sini diuraikan makam Sunan Kalijaga, makam Sunan Bonang, makam Sunan Gunung Jati, makam Sunan Kudus, makam Sunan Muria, makam Sunan Derajat, makam Syekh Siti Jenar, makam Syekh diuraikan bagaimana umat Islam tentang makam. Saya belum baca, cuma karena saya melihat itu saya jadi tertarik ya. Langsung beli referensi. Iya. Bagaimana umat Islam ini ya imannya ya apa itu pengenalan kepada Allah itu belum benar ya. Masih dicampuri keraguan sehingga kuburan yang dihormati. Ya. Itu yang pertama, saudara. Kemudiannya, kalau kita tidak kenal diri kita ini sebagai manusia, itu menurut realitas, orang tidak kenal diri itu satu orang tidur, dua orang pingsan, tiga orang mabuk, empat orang gila. Tapi jangan saudara pahami hanya gila, miring otak. Tapi sekarang ini karena banyak gila pangkat, gila duit, gila wedok katanya ya, gila ngebut ya. Gilanya banyak sekarang, gila korupsi ya, banyak gila sekarang ini. Nah, sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara pendengar, tapi maaf ini pertanyaan saya ya. Ya. Saudara kan barangkali sekarang tidak tidur ya, tidak pingsan, tidak mabuk. Pertanyaannya tinggal, saudara orang gila atau saudara orang mengerti diri saudara? Itu pertanyaannya. Sulit ya, Pak. Nah, kalau saudara jawab, saya ngerti diri saya, Pak. Oke. Nanti saudara ngerti diri saudara itu lewat apa? Lewat apa saudara belajar sehingga saudara ngerti diri saudara? Kalau menurut Quran, satu-satunya sarana yang bisa dipakai untuk mempelajari manusia hanya Quran. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada urusan Allah. Surat 17 ayat 85. Wa yas'alunaka aniruh kuliruh min amri rabbi. Orang akan bertanya kepadamu, hai Muhammad, apa itu roh? Jawab, roh urusan Tuhanku. Nah, saudara-saudara, urusan Tuhan bisa ngerti? Nah, urusan teman ya, yang di dekat kita, kita tidak ngerti. Sehingga di negeri kita ada pepatah, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Ya. Nah, karena itu saudara, maaf nih saudara ya, kalau saudara belum belajar manusia lewat Quran, saudara orang bodoh, saudara orang gila. Ya. Nah, ya kalau orang gila, nah bagaimana ini saudara ya, kehidupan kita ini menjadi baik. Ya maaf nih saudara ya, nah, saudara mau marah pada saya, nah, silahkan, tapi itulah logikanya. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah pernahkah saudara belajar manusia, tentang manusia lewat ajaran Al-Quran? Al-Quran sudah lengkap. Karena itu saya sekarang juga tadi ini beli 3 buku saudara ya. Sebab dipesan teman-teman, saya ceramah tentang ini, terus terus dipesannya bukunya. Judulnya Isi Pokok Ajaran Al-Quran. Di sana kita memang bicara tentang Allah, bicara tentang manusia, bicara tentang alam. Jadi saya ceramah seperti ini, langsung mereka pesan bukunya Pak Saminan, katanya judul bukunya Isi Pokok Ajaran. Nah kalau kita tidak mengerti alam, itulah yang terjadi di negeri kita sekarang saudara. Kita tebangi pohon, ya. Lantas musim hujan ini banjir, longsor di mana-mana. Sebentar lagi musim panas ke kita kekeringan. Itu karena kita tidak mengerti alam. Apalagi saudara ya, ternyata sekarang dengan pupuk urea kita tidak ngerti alam itu malah merusak. Karena itu kita harus kembali ke kompos katanya, pupuk alam. Ya, karena harus ngerti alam ya. Nah, saudara-saudara sekalian, apalagi ya insektisida ya, itu juga merusak. Makanya ada mantu saya cerita ini, di Seragen sana itu pupuknya sudah pupuk alam ya, pupuk organik istilahnya. Kemudian insektisidanya daun mimba. Ini daun mimba direbus sekarang, dipakai besok pagi. Karena itu kalau untuk manusia berobat, daun mimba ini bagus untuk obat diabetes sebenarnya. Tapi manusia tidak boleh sekarang direbus, besok diminum, tidak boleh. Kalau manusia. Sekarang direbus, panas-panas kuku, terus diminum, itu daun yang sudah direbus, tidak boleh direbus lagi. Itu jadi racun. Ya, ternyata untuk nyemprot ulat gitu. Jadi di ya, di Seragen katanya itu sudah itu yang dilaksanakan. Nah, pengertian tentang alam. Nah, nanti itulah akan menyinari kalbu kita, dan kalbu kita itu akan menjadi baik, dan kalbu yang baik itu akan menghasilkan ya tingkah laku yang baik, sikap yang baik, ngomong yang baik, segala baik gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita teruskan ini. Iya, ini Ustaz, kalau tadi menyatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Allah dan juga Rasulnya, tapi sekarang banyak orang-orang yang justru sepertinya kok kehilangan kepercayaan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka justru curhatnya sama orang lain, justru melarikan perasaan dan juga gundah gulananya kepada orang pintar ini, Ustaz. Ya ini bagaimana Ustaz? Ya ini dalam buku yang saya beli tadi itu ya, bahaya tradisi kemusyrikan di sekitar kita. Di sini juga ditulis ya, ada isi bukunya yang menyatakannya fenomena kemusyrikan sekitar kita. Berdoa dan minta suatu melalui perantara arwah atau kubur ini. Kemudian banyak ini nomor di sini. Nomor 4, pengobatan, pertolongan dan perlindungan melalui dukun paranormal ya. Kemudian metode pengobatan perdukun, banyak orang di sini ya. Saudara-saudara sekalian ya, ini memang perlu kita bicarakan sebenarnya, tapi barangkali ini lain kali ya. Sebab soal musyrik ini memang di dalam agama kita soal yang sangat-sangat besar. Sedikit saja kita musyrik, nah amal kita jadi hapus. Itu baca surat 39 ya, ayat 65. Walaqad auhayna ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khosirin. Nah, ayatnya luar biasa saudara ya. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika engkau syirik, hapus amal engkau, dan jadilah engkau orang yang merugi. Saudara-saudara sekalian, memenek kalbu memang menurut agama kita dengan iman. Ya, memenek kalbu dengan iman. Kenapa saudara ya? Tadi ya, memenek akal dengan ilmu, ilmu yang dalam Quran. Quran itu adalah nur. Jadi kalau kita menet akal kita dengan memahami Allah, memahami manusia, memahami Allah, memahami alam, itu berarti di dalam akal kita itu ada nur. Baik. Ya. Surat 5 ayat 15 itu. Ya. Ya. Ustaz Syamilan, sebelum kita lanjutkan lagi, selain satu ini Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan sejumlah partisipasi pertanyaan Anda. Anda bisa langsung melayangkan pertanyaan Anda di 0816-919215. Duh, gak punya uang, rambut jadi kayak gini deh. 77 Bekasi Timur, Daktep M107, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Rekan Dakta, tahukah Anda fakta dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih ditemukan banyak kendala dalam mempelajari Al-Quran. Dan salah satu kendala itu adalah kepemilikan Al-Quran yang belum merata bagi umat Islam. Masih banyak Muslim di Indonesia yang berada di pelosok-pelosok tidak memiliki Al-Quran yang memadai. Mari sukseskan gerakan wakaf Al-Quran untuk umat dengan tema gerakan tilawah Al-Quran di segenap Indonesia. Jadi program wakaf Al-Quran ini berlangsung selama 1 tahun, mulai Desember 2006 sampai dengan Desember 2007. Jadi sumbangkan Al-Quran berkualitas Anda melalui program gerakan wakaf Al-Quran di Jalan Saman Hudi 6, Jakarta Pusat. Teleponnya di 352-3456, 352-3456 atau di 0817-91-89-668, 0817-91-89-668. Cara khusus penyaluran dari wakaf Al-Quran adalah daerah-daerah yang terkena bencana alam seperti Aceh, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera, dan lain-lain. Program gerakan wakaf Al-Quran merupakan upaya beberapa organisasi Islam, diantaranya adalah Forum Indonesia Satu, kemudian Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Pengajian Arafah, dan Rumah Cinta. Program Gerakan Wakaf Al-Quran ikhlaskan hati untuk saling memberi. Ya, dan rekan Dakta, sudahkah Anda juga mengetahui apakah itu sebenarnya ahlul hadis dan kedudukan mereka dengan ahli fikih serta masalah lain terkait dengan muhaditsin? Jadi Anda bisa mendapatkan penjelasan lebih jauh mengenai hal tersebut dengan menghadiri sebuah kajian umum di Masjid Al-Sofwa dengan tema mengenal lebih dekat ahlul hadis. Pada hari Ahad besok 20 Mei 2007 mulai pukul 8.30 sampai dengan 12 siang bertempat di Masjid Jami Al-Sofwa di Jalan Raya Lenteng Agung Barat nomor 35 Jagakarsa, Jakarta Selatan bersama dengan Ustadz Abu Qatadah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 788-36327, 788-36327 bersama dengan Bapak Zainal Abidin. Masih dari Geria Gusalim, 77 Bekasi Timur, Dakta FM 107, tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Masih mendengarkan rangkaian acara Mutiara Hikmah edisi hari ini bersama dengan Ustadz Syaminan Zaini, kemudian rekan Tri Sabto Hadi, dan juga saya Yudi Darmawan. Anda bisa menyampaikan sejumlah pertanyaan Anda di 0816-919215. Seperti yang sudah dilakukan oleh rekan Dakta di 0856-927-158 sekian-sekian, yang menanyakan, Ustadz, apa sebenarnya syarat-syarat harus tempuh agar kita bisa menguasai ilmu Al-Quran, Ustadz? Ya, sebenarnya saudara ya, ilmu yang ada dalam Quran itu kan tadi sudah kita bilang, ilmu tentang Allah, ilmu tentang manusia, ilmu tentang alam. Ya. Nah, kemudian tentang Allah itu apa saja, tentang manusia itu apa saja, tentang alam itu apa saja, itu sudah lengkap dalam Quran. Ya, mungkin saudara bertanya, ya, nah, di mana letaknya ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak? Ya, mungkin saudara bertanya begitu. Ya, di dalam kita menguraikan manusia, kita akan ketemu itu, ya. ilmu akidah namanya. Itu kita akan bertemu dengan aturan hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya. Atau kita akan bertemu pengawas pelaksanaan aturan Allah yang diciptakan oleh Allah. Itu kan pengawas, itu kan Allah sendiri mengawasi malaikat, ya, kemudian anggota badan kita, teman dan segala macam. Kemudian di mana kita ketemunya dengan ilmu syariah? Kita akan ketemu dengan ilmu syariah ketika membina manusia. Jadi manusia itu harus dibina, ya. Ya, membinanya dengan ibadah. Nah, kemudian di mana kita ketemu macam-macam? Nah, itu ada lapangan hidup manusia. Lapang hidup manusia itu sosial, ekonomi, politik. Ini sudah lengkap itu di tentang manusia itu, ya. Tentang akidah syariah lah akan ketemu nanti di dalam pembahasan tentang manusia. Nah, sekarang kalau kita saudara tanya akhlaknya di mana? Nah, kita akan bicara di sini sifat-sifat manusia. Lantas tentang jin di mana? Kita akan bicara tentang musuh manusia, ya. Jadi sudah lengkap saudara, ya, dalam Quran, supaya kita mengerti betul tentang ajaran Quran itu, ya, kita harus bicara tentang Allah, bicara tentang manusia, bicara tentang alam. Ini barangkali, ya, menjawab pertanyaan saudara ini, ya. Baiklah, saya bacakan aja, ya, daftar isi dari buku isi pokok ajaran Al-Quran. Satu, Allah. Pengertian Allah, keharusan mengenal Allah, jalan mengenal Allah, manfaat mengenal Allah, sebab manusia mengingkari Allah, akibat tidak mengenal Allah, Allah ada, Allah esa, sifat-sifat Allah, nama Allah. Nah, nanti itu sudah di atasnya, sudah termasuk ke dalamnya keuluhiyahan, kerububiyahan Allah. Ini sudah mencakup akidah ini, ya. Kemudian manusia, pengertian manusia, keharusan mengenal manusia, jalan mengenal manusia, martabat manusia, manfaat mengenal manusia, akibat tidak mengenal manusia telah tadi kita jadi orang gila, ya, gila pangkat, gila duit, gila macam-macam. Proses penciptaan manusia, manusia pertama, struktur manusia, kemampuan manusia, pembagian manusia, martabat manusia, negeri asal manusia, tugas hidup manusia, tujuan hidup manusia, perlengkapan hidup manusia, lapangan hidup manusia, aturan hidup manusia, pengawas manusia, musuh manusia, sifat-sifat manusia, nasib manusia, pembinaan manusia, tempat kembali manusia, pertanggungjawaban manusia, perjalanan hidup manusia. Kemudian tentang alam, pengertian alam, keharusan mengenal alam, jalan mengenal alam, manfaat mengenal alam, akibat tidak mengenal alam, proses penciptaan alam, pembahagian alam, hukum-hukum dasar alam, penelitian alam, pemanfaatan alam, pelestarian alam, dan kesudahan alam. Itu di antara lain, ya, isi buku untuk mempelajari Quran tentang Allah, manusia, alam. Baik. Nah. Iya, kemudian juga ada Ibu Syifa, Ustaz, di 0816919215. Ini yang mengirimkan sebuah pesan. Ini bagaimana caranya agar mengajarkan anak kita yang berusia 12 tahun ini agar dapat menghafal Al-Quran, karena putrinya Ibu Syifa ini sangat lambat dalam menghafal, Ustaz. Saudara sekalian, memang soal menghafal Quran, jadi itu tidak semua orang bisa menghafal dengan baik. Yeah. Saya pernah pengalaman begini, saudara, ya. Saya dengan organisasi yang saya pimpin di Malang ketika itu mengundang Ketua Majelis Ulama Provinsi Bali untuk ceramah di Malang. Ya, beliau ini namanya Habib Adenan. Itu dalam buku SQ Ari Ginanjar, beliau kasih kata pengantar. Sebab kata Ari Ginanjar, Habib Adenan ini guru beliau. Dan beliau ini orang yang hafal Quran. Beliau pernah cerita bahwa beliau mondok bersama-sama dulu dekat almarhum mantan Menteri Agama kita, Pak Mukti Ali. Nah, ketika beliau datang ke Malang, mubalik-mubalik muda bertanya ketika itu, Pak, bagaimana caranya Pak menghafal Al-Quran yang gampang? Jadi mubalik-mubalik muda ini juga ingin rupanya menghafal Quran. Nah, mendengar jawabannya saya betul-betul kaget, saudara ya. Beliau ketua majelis ulama, kemudian beliau hafal Quran. Nah, apa jawabannya ketika itu? Saudara tidak usah menghafal Quran. Bikin repot, bikin susah saudara. Karena setiap hari harus saudara baca. Yang penting, kata beliau, saudara mengerti betul isi Al-Quran. Ini sesuai pertanyaan pertama. Jadi yang penting, saudara mengerti betul isi Al-Quran. Nah, tentu aja, untuk mengerti betul ini bukan hanya sekedar baca buku ya. Tapi juga belajar kepada istilah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah 16 ayat 43. Ahla dzikri di situ itu artinya yang ahli Al-Qur'an. Ya, dibertanyalah kepada ahli Al-Qur'an kalau kamu tidak mengerti. Jadi selain baca buku, kita bertanya kepada yang ahli-ahlinya ya, sehingga kita mengerti isi Al-Qur'an. Ya minimal ya, seperti yang saya bacakan tadi, isi Al-Quran menurut buku isi pokok ajaran Al-Quran. Nah, menghafal itu ya, barangkali ya kalau 1-2 juz atau 3 juz mungkin ya, tapi kalau keseluruhan itu tidak semua orang bisa. Iya. Ya. Ya, tidak semua orang mampu. Ini memang erodis itu ya. Kalau bukan hanya kecil saja yang sudah memiliki otak yang lumayan baik untuk berkembang dan juga menghafal, tapi justru orang tua dan dewasa juga kadang suka berat ya Ustaz untuk memulainya. Oh iya, menghafal Quran itu sebenarnya begini saudara ya. Menghafal Quran kalau bagi dewasa yang gampang itu, kita harus mengerti isinya. Itu gampang dihafal. Tapi kalau tidak ngerti isinya, nah, menghafalnya susah itu sebenarnya. Ya. Saya kalau udah ngerti isinya, apalagi ngerti bahasa Arab dikit-dikit, ya, menghafalnya susah. Saudara sekalian, saya sering ditanya orang, Pak Seminan hafal Quran? Enggak, saya jawab terang-terangannya enggak. Ya. Tapi kalau setiap ngaji itu ayat Qurannya kok ya istilahnya mancur terus itu. Ya karena ini sudah sering dibaca ya, sering diungkap. Jadi dia otomatis itu saudara ya. Bahkan maaf saudara ya, kadang-kadang saudara bertanya, baru mulai saudara bertanya, itu jawabannya sudah muncul otomatis di otak saya. Karena terbiasa itu ya, karena terbiasa. Jadi kita baca Quran itu memang harus disuruh tiap hari baca Quran. Ya. Jadi kita tidak hafal, tapi kita sudah tahu. No. Kalau gini. Ah, nah ini ayatnya. Gini. Oh ini ayatnya. Ya. Iya Ustadz, ini ada seorang rekan dakta yang bergabung di 0816-919215 yang akan segera menikah Ustadz. Tapi kedua orang tuanya justru menanyakan kepada orang pintar bagaimana masa depan dirinya bersama dengan suaminya nanti. Apakah itu termasuk musyrik Ustadz? Masa depan ya, masa depan kita Allah sedang atur dengan baca ya, satu surat 13 ayat 11. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'ampusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum atau nasib seseorang sebelum orang itu merubah dirinya. Jadi masa depan itu ditentukan oleh perubahan diri kita. Ya, bukan dari diri kita sendiri. Iya, bukan ditanyakan ke orang pinter. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat ini. Surat 13 ayat 11. Kemudian yang kedua, surat 8 ayat 53. Ya. Zalika bi'annallah lam yughayyir bini'matin an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah diserahkan kepada satu kaum. Paman nikmat pinter ya, atau nikmat sehat. Ya. Allah tidak akan merubah sebelum kita merubah diri kita. Jadi untuk apa kita memanfaatkan nikmat pintar itu, nikmat sehat itu tergantung kita. Iya. Terus nanti, nah nanti ya, selanjutnya Allah yang akan membantu ya. Nah, jangan orang pintar dong ya. Setiap hari kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan minta tolonglah kepada Allah. Kita robah diri kita, kita robah nikmat yang ada pada kita, kemudian kita minta pertolongan kepada Allah untuk nasib kita lebih baik masa depan. Jangan tanya orang pinter dong ya. Silakan jauh lebih memuaskan satu jawaban ya. Iya. Tanya orang pinter mana tahu orang pinter. Allah yang lebih tahu toh. Itu tadi sempat mengutarakan ada sebuah buku mengenai bahaya kemusyrikan. Ini siapa pengarangnya Ustaz? Iya. Dan juga tadi juga ada rekan dakta ini dari rekan Lia di Kalibata, kemudian juga rekan dakta di 08 di tunggu sebentar Ustaz ya, di 689356 sekian-sekian ini menanyakan bagaimana cara bisa mendapatkan buku isi pokok Al-Qur'an tadi Ustaz. Ya, ini ada dua ya, buku bahaya tradisi kemusyrikan di sekitar kita. Ini saya sudah termasuk atau pertengsi buku ini nih. Jadi yang ngarang buku kalau dengar nih terima kasih ini. Judul pengarangnya Haji ya Wiliuddin ya. Haji Wiliuddin AR Dani SPD. Penerbit ini buku kalau tidak salah ini penerbitnya apa ini? Al-Qawth. Ini aja bisa dapatkan di toko buku dakta kali ini. Ya, ya, lebih gampang ya. Nah, di toko buku dakta saya beli. Nah, karena saya tertarik bagaimana barangkali upacara orang di makam Sunan Kalijaga, di makam Sunan Bonang. Iya. Begitu juga buku isi pokok ajaran Quran bisa didapatkan di toko buku dakta. Iya Ustaz, ini ada Ibu Dona Ustaz yang menanyakan bagaimana caranya menyadarkan masyarakat salah satu adat ini di Jakarta dan sekitarnya yang masih sangat kental dengan tradisi-tradisi bid'ah seperti misalnya maulid kemudian ngaji di kuburan. Ini apakah tradisi itu juga termasuk ke dalam kemusyrikan Ustaz? Oh iya dong. Termasuk, cuma menyadarkan umat. Kita jangan menyerang dong ya. Kalau kita serang malah dia melawan ya. Kita jangan menyerang. Menyadarkan diberi dia ilmu. Jadi ilmu yang benar tentang kuburan gini ya. Nah, ilmu yang benar tentang hari-hari besar itu begini. Ya, contoh ya. Hari besar dalam Islam hanya dua. Ya. Satu, hari raya Idul Fitri. Dua, hari raya Idul Adha. Lain dari itu kan ketetapan manusia. Hari-hari besar Islam manusia yang menetapkannya. Seperti di negara kita menjadi hari libur. Nih. Yeah. Jadi kita berikan keterangan yang benar. Baik. Ya, jadi tidak usah kita bilang itu bid'ah, itu sesat, itu begini. Eh dia malah melawan. Ya. Tapi kalau kita berikan keterangan, kalau kita pergi ke kubur menurut Nabi begini-begini. Yang jelas tidak dicontohkan Ustaz ya. Ya. Kemudian Nabi tidak pernah baca Quran di kubur. Nah itu terserahlah dia menanggapi ya. Baik. Kemudian barangkali sebenarnya tolong ibu-ibu ini yang bertanya begini, coba dicatat surat 7 ayat 203 Jadi Nabi itu tidak pernah ikut campur ya dalam hal membuat agama. Atau ditambah lagi surat 53 ayat 3 dan 4 apa 4 dan 5 surah An-Najm ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau menurut saya kalau kita bicara bid'ah itu orang alergi ya, takut ya. Tapi kalau kita bicara inilah kebenaran, Nabi tidak pernah ngerjakan, orang tidak akan marah ya. Insyaallah bisa diterima. Baik, itu jaminan. Sayang sekali waktu kita sudah berakhir. Dan mohon maaf bagi Anda rekan apa yang SMS-nya belum sempat kami bacakan. Insyaallah akan kami bahas pertanyaan Anda di lain kesempatan. Dan rekan apa mohon maaf kembali atas segala kesalahan dan kilafan. Kami bertugas rekan Tri Saptohari dan juga saya Yudi Darmawan mengucapkan subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tingkatkan ilmu, perbaik amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.